Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab As-Sawarif Anil Haq, dan kita sudah sampai pada poin yang disebut oleh Al-Mu'allif rahimahullah yang ke-22. Di antara As-Sawarif Anil Haq adalah adamun nadhari fi aqwalil mukhalifin, yaitu tidak mencermati, tidak mau memandang, tidak mau menelaah ucapan-ucapan al-mukhalifin, yaitu orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Telah disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya oleh al-mu'allif rahimahullah bahwasanya ketidakmauan seseorang untuk memperhatikan pendapat-pendapat orang-orang yang berbeda dengan dirinya, yang menyelisihi dirinya, ini adalah merupakan salah satu dari sawarif anil haq, sesuatu yang bisa memalingkan dari kebenaran. Oleh karena itu, al-muallif rahimahullah menyebutkan kepada kita bahwasanya yang dimaukan mencermati ataukah memperhatikan pendapat al-mukhalifin itu adalah pendapat-pendapat yang memang pendapat tersebut muncul ataukah keluar dari orang-orang yang dikenal mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah dijelaskan oleh beliau pada pertemuan yang sebelumnya, di mana beliau menyebutkan bahwa salifin laisa ala itlaqih, tidak secara mutlak, itu memandang mencermati pendapat al-mukhalifin ini tidak secara mutlak, artinya seluruh orang-orang yang berbeda dengan kita, yang berbeda pendapat dengan kita, itu harus kita cermati pendapat-pendapatnya, diteliti dalil-dalilnya, bukan seperti itu. Namun yang perlu dicermati adalah pendapat-pendapat yang memang pendapat tersebut munculnya dari orang-orang yang dikenal mulazamahnya terhadap Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menegaskan bahwasanya mencermati seluruh pendapat yang ada Tidak diperdulikan apakah pendapat tersebut munculnya dari orang-orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah ataukah tidak. Justru yang semacam ini adalah merupakan pintu yang bisa membawa seseorang kepada al-ilhad, kepada kekufuran misalnya, atau ke az-zandaqah, itu kenifakan, dan juga bisa menjerumuskan seseorang kepada kesesatan-kesesatan yang lainnya. Kemudian dikatakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala berikutnya, wa rukubu hadzal amri mujazafatan ardat aqwaman fid dalalat, dan menempuh hal yang demikian yaitu an-nadhar fi aqwalil mukhalifin mujazafatan, namun dalam bentuk mujazafah yaitu serampangan seperti yang digambarkan tadi, tidak memperdulikan apakah pendapat yang akan dia teliti, pendapat yang akan dia cermati, yang akan dia lihat, ini adalah munculnya dari orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab dan juga As-Sunnah ataukah tidak. Dia serampangan. Setiap pendapat yang berbeda dengan dirinya, dia koreksi, dia teliti. Tidak peduli apakah dia meneliti pendapat-pendapat dari orang-orang yang memang sudah tersesat ataukah tidak. Maka kalau menjalani hal yang demikian, mencermati pendapat al-mukhalifin dalam bentuk mujazafatan, ini dikatakan oleh beliau arjat aqwaman fid dalalat. Ini bisa menjerumuskan aqwaman, yaitu kaum-kaum, bisa menjerumuskan manusia fid dalalat, di dalam kesesatan-kesesatan. Karena dia akan membaca kesesatan-kesesatan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, sehingga yang tadinya dia inginnya adalah mencermati, membahas, akhirnya dia terjerumus pada ad-dalalat yang ada pada pendapat-pendapat yang sedang dia teliti. Wa aqallu adrarihi tadyi'u az-zamani bima la fa'idata wara'ihi wa istidrarun lil qalbi. Dan adrar yaitu madarat yang paling kecil, madarat yang paling minimal, kata beliau, ketika seseorang melakukan hal ini dalam bentuk mujazafatan, dalam bentuk serampangan, madarat yang paling kecil itu adalah, kata beliau, tadyi'u zamani bima la fa'idata wara'ihi, yaitu menyanyiakan waktu, menyanyiakan az-zaman, menyanyiakan waktu bima la fa'idata wara'ihi, dengan sesuatu yang tidak ada fa'idahnya. Dia menghabiskan waktunya untuk mencermati pendapat-pendapat tersebut namun tidak menghasilkan fa'idah. Artinya apa? Dia sudah menghilangkan sekian waktu, sudah menghilangkan sekian waktu untuk digunakan hal-hal yang demikian, meneliti, membahas pendapat-pendapat yang tidak jelas arahnya, yang tidak jelas apakah itu bersumber dari Al-Kitab atau ke Sunnah ataukah tidak. Sehingga yang semacam ini dikatakan oleh beliau aqallu adrarihi, madarat yang paling kecil adalah dia telah menyia-nyiakan waktunya untuk menggunakan, untuk digunakan oleh dirinya pada perkara-perkara yang la fa'idata wara'i. Wa istidrarun lil qalbi, dan juga adalah istidrar lil qalbi, bisa memudaratkan kalbu seseorang. Hatinya menjadi sakit sedikit ketika membaca statement-statement, pendapat-pendapat suatu madhab yang sudah menyimpang, suatu madhab yang sudah tersesat, yang sudah jauh dari Al-Kitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu akan bermudarat kepada kolbu orang yang membahasnya, kolbu orang yang membacanya. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, faqira'atu kutubi ahli al-batili la takunu illa min 'alimin rasikhin fil haqqi 'arifin bi fasadi madahibi ahli al-batili wa sabili naqdi ahwa'ihim Maka membaca kitab-kitabnya ahlul batil, membaca kitab-kitabnya ahlul batil, la takunu illa min alimin rasikhin fil haqqi. Tidaklah terjadi, tidaklah dilakukan, tidak boleh untuk dilakukan kecuali oleh seorang yang alim, rasikh, seorang yang alim, seorang yang berilmu, yang kokoh keilmuannya di dalam mengenal al-haq. Sehingga membaca kitab-kitab ahlul batil yang berisi tentang kebatilan-kebatilan, apakah Syiah, Mu'tazilah, As'ariyah dan juga yang lainnya, maka tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang disebut oleh al-muallif rahimahullahu taala. Alim rasikhin fil haqqi, itu seorang yang alim, yang kokoh keilmuannya di dalam memahami al-haq. Arifin bi fasadi madahibi ahli al-batili, dan juga seorang yang arif, orang-orang yang benar mengetahui, orang yang benar-benar mengetahui, bi fasadi madahibi ahli al-batili, itu kerusakan dari madhab ahli al-batil. Dia faham bahwasanya madhab ini adalah kesesatannya sekian, dia tahu persis ini poin-poin ini adalah merupakan kesesatannya mereka, kebatilan mereka. Wasabili naqdi ahwa'ihim, dan juga dia mengenal, alim tadi adalah orang yang mengenal sabil, itu cara ataukah metode untuk naqdi ahwa'ihim, itu untuk membantah, untuk membatalkan, untuk meruntuhkan ahwa'ihim, itu hawa nafsu mereka, itu penyimpangan, penyimpangan mereka, kebatilan, kebatilan mereka. Ini di dalam membaca kitab-kitabnya ahlul batil. Seorang yang alim, yang kuat keilmuannya, dan dia mengetahui kerusakan dari madhab yang sedang dia baca tersebut, dan dia pun tahu bagaimana cara membantah mereka. Tidak cukup hanya sekedar seorang faham kesesatan-kesesatan tersebut, namun tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Ini dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, membaca kitab-kitab ahlul batil tidak dilakukan kecuali oleh seorang yang alim rasikhin fil haqqi. Amma qira'atuha fi min amin aw talib ilmin ala sabilil fudul la ala sabilir raddi alaihim fa hadha la yajuz wa awaqibuhu wakhimatun. Kata beliau rahimahullah, adapun membaca kitab-kitab ahlul batil tadi, membacanya namun min amin, dari seorang ami, itu bukan seorang alim, bukan pula seorang penuntut ilmu, dari ami, seorang awam yang tidak faham apakah ini sesat ataukah tidak, apakah ini menyimpang dari Alkitab dan juga sunnah ataukah tidak, dia tidak faham karena dia bukan seorang ulama, bukan pula seorang penuntut ilmu. Kata beliau rahimahullah, adapun membacanya, membaca kitab-kitab ahlul batil yang dilakukan oleh seorang ami ataukah seorang penuntut ilmu, namun ala sabilil fudul, dia membacanya dalam bentuk ala sabilil fudul, yaitu hanya sabilil fudul, tidak ada faedahnya, dia hanya sekedar membaca-baca saja, tidak ada tujuannya. La ala sabili raddi, bukan dalam rangka untuk membantah alaihim, itu membantah mereka, bukan, namun hanya untuk tambahan saja. Maka beliau rahimahullah, fahada la yajuz, maka ini tidak boleh, tidak diperbolehkan seorang ami membaca kitab-kitab ahlul batil ataukah seorang penuntut ilmu yang membacanya namun ala sabilil fudul, bukan dalam rangka untuk membantahnya, maka ini kata beliau la yajuzu wa awaqibuhu wa khimatun, dan dampak negatifnya, dan dampak negatifnya itu wakhimah, sangat berbahaya, sangat mengerikan, kata beliau rahimahullahu taala, sangat mengerikan, karena dia tidak tahu bagaimana cara membantahnya, karena dia seorang ami ataukah seorang yang masih baru belajar. Dia membaca kitab-kitab ahlul batil, nanti dia akan larut pada kesesatannya mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Abu Nasr As-Sijzi, berkata Abu Nasr As-Sijzi, Wa ammal 'ami wal mubtadi fasabiluhuma alla yuzghiya ila al mukhalif wala yahtajja 'alayhi. Adapun seorang yang 'ami dan juga al mubtadi, itu seorang yang baru belajar, seorang 'ami dan juga orang yang baru belajar, fasabiluhuma, maka jalan yang harus ditempuh oleh mereka berdua terkait dengan kitab-kitabnya Ahlul Batil adalah alla yuzghiya ilal mukhalif, atau terkait dengan Ahlul Batil itu sendiri, maka beliau alla yuzghiya ilal mukhalif, jangan sampai kedua orang yang semacam ini, itu al-ami dan juga al-mubtadi, orang yang awam dan juga orang yang masih baru belajar, jangan sampai mereka berdua yuzghiya ilal mukhalif, mendengarkan orang yang mukhalif tersebut, yang menyimpang, yaitu yang menyelisihi, yang menyimpang dari Alkitab dan juga sunnah tersebut. Wala yahtajja alaih, dan juga jangan sampai memprotesnya, karena dirinya masih awam dan juga masih baru belajar. Ini jalan yang dia tempuh seharusnya. Fa innahuma in asghaya ilaihi aw hajjahu khifa alaihi ma azzalalu ajilan wal infitalu ajilan. Kata beliau rahimahullah, karena keduanya, itu 'ami dan juga al-mubtadi tadi, jika keduanya asghaya ilaihi, itu jika keduanya mendengarkan, itu mendengarkan al-mukhalif tadi, ataukah memprotesnya, berusaha untuk membantahnya, khifa alaihi ma azzalalu, sangat dikhawatirkan, kata beliau, akan menimpa kedua orang tadi, al-'ami tadi dan juga al-mubtadi, azzalalu, itu penyimpangan, dia akan menyimpang karena dirinya tidak faham bahwa yang dihadapinya, yang sedang dia baca misalnya, adalah kitab orang yang menyimpang dari Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikhawatirkan khifa alaihima azzalalu ajilan, dikhawatirkan dirinya itu, dikhawatirkan atas keduanya, azzalal itu akan tergelincir ajilan, dengan segera, akan cepat untuk tergelincir, wal infital ajilan, dan juga akan dikhawatirkan pada mereka berdua al infital ajilan, bahwasanya kesesatan-kesesatannya itu akan menancap, akan berakar pada keduanya ajilan, di masa yang akan datang, karena dirinya sudah berusaha untuk membaca, berdebat dengan keduanya, berdebat dengan al-mukhalif tadi, sehingga lama-kelamaan akan menancap pada orang tersebut, sehingga dikhawatirkan. Ini kata Abu Nasr As-Sijzi. Sehingga seorang yang ingin membaca kitab-kitab Ahlul Batil ini, seperti yang disebut oleh beliau rahimahullah, tidaklah dilakukan kecuali oleh seorang yang alim dan juga orang yang arif bifazadi madhabi Ahlul Batili, dan juga dia faham bagaimana cara membantahnya. Adapun seorang yang ami dan juga al-mubtadi, maka dinasihatkan oleh beliau rahimahullah, jangan sampai untuk mendengarkan kepada al-mukhalif dan juga membantah, berusaha untuk memprotesnya, karena ini sangat mengkhawatirkan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal maqsudu, dan yang menjadi tujuan adalah, kata beliau, yang diinginkan, anna kutuba ahli al-kalami yustafadu minha raddu ba'dihim ala ba'din, bahwasanya kitab-kitab ahlul kalam, kitab-kitabnya ahlul kalam, ahlul mantik, orang sudah menyimpang dari Alkitab dan juga sunnah, yustafadu minha raddu ba'dihim ala ba'din, diambil faedah dari kitab-kitab tersebut, raddu ba'dihim ala ba'din, yaitu sebagian yang membantah sebagian yang lainnya. Ini kitab-kitabnya Ahlul Kalam, yang satu membantah yang lainnya, kemudian yang sana juga membantah yang lainnya. Ini kitab-kitabnya mereka, saling bantah-bantahan. Maka beliau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza la yahtaju ilaihi Man la yahtaju ila raddil maqalatil batilah. Dan yang semacam ini kata beliau, la yahtaju ilaih. Tidak butuh kepada hal yang demikian itu, tidak butuh kepada kitab-kitabnya Ahlul Kalam. Man la yahtaju ila raddil maqalatil batilah. Orang-orang yang tidak membutuhkan untuk membantah pendapat-pendapat yang batil. Artinya orang yang tidak ada kebutuhan untuk membantah pendapat-pendapat yang batil, orang yang semacam ini tidak membutuhkan kitab-kitabnya mereka, kitab-kitabnya Ahlul Kalam. Kenapa? Karena isinya adalah demikian seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebagiannya membantah sebagian yang lainnya. Sehingga orang yang tidak ada keinginan untuk membantah pendapat-pendapat yang batil tersebut, ini tidak perlu untuk membacanya. Tidak perlu untuk menyentuh kitab-kitabnya mereka. Menyentuh kitab-kitabnya Ahlul Kalam. Likauniha lam takhtur biqalbihi. Dikarenakan. Likauniha. Yaitu al-maqalah al-batilah tersebut. Lam takhtur biqalbihi. Ini tidak melintas pada kalbunya. Tidak terbersih dalam kalbunya. Karena dia tidak membacanya. Dan juga tidak ingin membantahnya. Wala hunaka man yukhatibuhu biha. Dan juga di sana tidak ada orang yang yukhatibuhu biha, yang mengajak bicara dirinya dengan al-maqalah batilah tersebut. Tidak ada yang berbicara dengan dirinya tentang pendapat-pendapat yang batil tersebut. Dari pendapatnya Ahlul Kalam ataukah pendapat-pendapat yang lainnya yang menyimpang, tidak ada yang mengajak bicara dirinya tentang hal tersebut. Sehingga tidak dibutuhkan. Dia tidak membutuhkan kitab-kitabnya Ahlul Kalam tadi yang berisi tentang kebatilan-kebatilan. Wala yutali'u kitaban hiya fih. Dan juga dirinya tidak sedang mentelaah suatu kitab yang al-maqalah batilah itu ada pada kitab tersebut. Ini tidak sedang membahas suatu kitab yang kebatilan itu ada padanya. Sehingga dia tidak butuh. Tidak butuh kepada kitabnya Ahlul Kalam yang demikian. Kemudian kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa la yantafi'u bihi man lam yafham ar-radda. Bal qad yastadirru bihi man 'arafa subhata wa lam ya'rif fasadaha." Kata beliau rahimahullah, "Wa lam yantafi' bihi." Dan tidak akan bisa mengambil manfaat dengan kitab-kitabnya Ahlul Kalam tersebut. Man lam yafhamir radda, orang yang tidak faham dengan ar-radd, itu bantahan. Orang yang tidak memahami bagaimana cara membantah, maka tidak akan bisa mengambil faedah dari kitabnya Ahlul Kalam. Yang isinya tadi sebagian membantah sebagian yang lainnya. Bal qad yastadirru bihi man 'arafa subhata wa lam ya'rif fasadaha. Bahkan kata beliau, terkadang justru kitab-kitab tersebut qad yastadirru bihi, bisa memudaratkan orang, bisa memudaratkan man 'arafa subhata wa lam ya'rif fasadaha. Bisa termudaratkan dengan kitab tersebut orang yang 'arafa subha, itu orang yang mengenal subhat namun dia tidak bisa, tidak mengetahui bagaimana cara mengetahui itu adalah merupakan kebatilan. Man arafa subhat, tahu kalau itu subhat namun tidak mengenal fasadah, kerusakannya. Ini terkadang orang yang semacam ini yastadirru bihi, termudaratkan dengan kitab yang semacam ini. Dia tidak bisa mengambil faedah dari kitab-kitab tersebut. Sehingga di sini di penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menunjukkan seperti yang dinyatakan oleh sebelumnya, bahwasanya orang yang membaca kitab-kitab Ahlul Batil, kitab-kitab mereka, ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang alim rasikh fil haq, dan juga mengetahui kerusakan dari madhab Ahlul Batil, dan juga metode untuk membantahnya. Sehingga orang yang tidak ada keinginan untuk membantah, tidak perlu untuk membantah kitab-kitabnya mereka. Dikarenakan alasan-alasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, Walakinnal maqsudahuna, akan tetapi yang menjadi tujuan di sini, yang dimaksudkan di sini kata beliau, anna hadha huwal ilmu alladhi fi kutubihim, bahwasanya ini adalah merupakan ilmu yang ada pada kitab-kitabnya mereka. Itu kitab-kitabnya Ahlul Kalam, yaitu isinya sebagian membantah sebagian yang lainnya. Diajarkan bagaimana cara membantah dan juga yang lainnya. Ini Ahlul Kalam, Ahlul Mantik, pandai untuk berjidal dan juga seterusnya. Fa innahum yarudduna batilan bi batilin, maka sesungguhnya mereka Ahlul Kalam, yarudduna batilan bi batilin, mereka membantah kebatilan namun dengan kebatilan yang lainnya. Tidak akan selesai. Suatu kebatilan dibantah dengan kebatilan, ini tidak akan selesai. Kitab ini membantah kebatilan yang lainnya namun dengan cara yang batil. Demikian pula kitab yang sana membantah yang lainnya juga dengan cara yang batil. Sehingga kata beliau, wakilal qaulaini batilun, dan kedua pendapat atau kedua kitab tersebut adalah merupakan batil. Sama-sama batil. Kebatilan membantah kebatilan yang lainnya namun dengan cara yang batil pula. Sehingga dikatakan oleh beliau, wakilal qaulaini batilun, dan kedua pendapat tersebut adalah merupakan kebatilan, kata beliau, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kata al-muallif selanjutnya, wa hadza qabla an-nadhri wal istidlali, dan ini adalah sebelum an-nadhar, yaitu sebelum seseorang mencermati, wal istidlal, dan juga beristidlal. Itu apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah tentang hasungan untuk mencermati, untuk memperhatikan pendapat-pendapat ahlul batil ataukah al-mukhalif dan juga yang lainnya. Seperti dijelaskan oleh beliau, ini laisa ala itlaqih, tidak secara mutlak. Akan tetapi mencermati al-mukhalif adalah yang dikenal dari orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau memberikan hasungan untuk mencermati pendapat-pendapat al-mukhalif tadi. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, wa hadza qabla an-nadhri wal istidlal, ini sebelum seseorang an-nadhar mencermati, dan juga sebelum al-istidlal, itu sebelum berdalil. Amma ba'da ayyantahiya an-nadharu ila tahqiqi ma'na ma hasala ala hasabi ma addahu ilayhi al-burhan as-syar'i bihaitsu yahsulu lahu al-yaqin wa la budda lahu min ath-thabati wa ay yu'ridu 'anil musakkikin. Kata beliau rahimahullah, adapun setelah ayantahiya an-nadharu, yaitu setelah dia mencermatinya, setelah dia membahas, yantahi itu selesai, pembahasannya setelah selesai, sampai ila tahqiqi makna ma hasala, sampai kepada tahqiq, yaitu diteliti dengan benar-benar, dia bisa menghasilkan makna ma hasala, makna yang diinginkan, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh al-burhanu syar'i, ditunjukkan oleh dalil-dalil yang syar'i, berdasarkan Alkitab dan juga As-Sunnah. Setelah dia teliti madhab tertentu misalnya, dia sampai pada tingkatan bisa mentahqiq makna yang dia inginkan sesuai dengan dalil-dalil yang dia miliki dari Alkitab dan juga As-Sunnah. Yaitu kata beliau, bihaitsu yahsulu lahu al-yaqin, dari sisi di mana dia yahsulu lahu, yaitu terhasilkan untuk orang yang mencermati tadi al-yaqin, yahsulu lahu al-yaqin, dia sudah sampai tingkatan yakin. Setelah saya cermati berdasarkan dalil-dalil yang ada misalnya di Alkitab dan juga As-Sunnah, maka saya yakin yang benar adalah ini misalnya, berdasarkan dalil-dalil yang syar'i, dalil-dalil yang dia miliki dari Alkitab dan juga As-Sunnah, setelah mencermati pendapat-pendapat sang mukhalif tersebut. Maka beliau kalau sudah terhasilkan keyakinan pada dirinya, fala budda lahu minastabati, maka harus dia harus memiliki, kata beliau, minastabat, itu sikap astabat, sikap kokoh. Kokoh memegangi kebenaran yang dia yakini berdasarkan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. karena dia seorang alim yang rasih fil ilmi, seorang yang mengenal kerusakan madhab-madhab yang ada, dan juga dia bisa membantahnya. Maka setelah dia meneliti pendapat-pendapat tersebut berdasarkan dalil-dalil syar'i, dan dia yakin bahwasanya yang benar adalah yang sesuai dengan dalil-dalil Alkitab dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau, kalau sudah sampai tingkatan yakin semacam ini, mengenal mana yang salah dan mana yang benar, maka beliau fala budda lahu min as-sabati, maka harus baginya ada sikap as-sabat, itu kokoh untuk memegangi apa yang dia yakini tersebut, yang sesuai dengan Alkitab dan juga sunnah, yang sesuai dengan al-burhanu syar'i, yang sesuai dengan bukti-bukti dan dalil-dalil syar'i. Wa ayyurida 'anil musakkikin, dan juga dia harus yurid 'anil musakkikin, dia harus berpaling dari al-musyakkikin, itu orang-orang yang berusaha untuk membuat ragu, orang-orang yang ahlu tasykik, itu yang berusaha untuk menjadikan dirinya ragu kembali. Dia akan berpaling dari orang-orang yang semacam ini. Kenapa? Karena dirinya sudah meneliti berdasarkan dalil-dalil yang ada dari Alkitab dan juga sunnah, ataukah aqwal para a'immah yang menunjukkan bahwasanya apa yang dia teliti adalah keliru misalnya. Yang benar adalah yang berdasarkan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pegangi yang sesuai dengan Alkitab dan juga sunnah, dan dia akan berpaling dari al-musyakkikin, orang-orang yang berusaha untuk membuat ragu dirinya. Akan berpaling, dia akan tinggalkan orang-orang yang semacam itu. Sehingga kata beliau, ini kalau seseorang setelah meneliti apa yang ada di hadapannya yang berbeda dari Alkitab dan juga sunnah, yang menyelisih dirinya mungkin ataukah yang lainnya, maka terhasilkan yang semacam ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala al-allamah Abdurrahman al-muallimi, berkata al-allamah Abdurrahman al-muallimi, kata beliau, wal-alimur rasikhu والذي إذا حصل له العلم الشافي بقضية لزمها. Seorang alim yang rasikh, seorang alim yang kokoh keilmuannya, adalah seseorang إذا حصل له العلم الشافي, jika حصل له, jika dirinya mendapatkan ilmu yang syafi, yang sudah bisa mengobati, بقضية, dengan suatu qadiyah, artinya dia mendapatkan ilmu dari Alkitab dan juga sunnah yang sudah syafi, yang cukup mengobati bagi dirinya. Maka beliau, kalau seorang alim yang rasikh adalah ketika mendapatkan ilmu yang semacam ini, lazimaha, dia akan memegangi ilmu tersebut, dia akan memegangi apa yang dia dapatkan tersebut, lazimaha, dia akan memegangi hal tersebut. Walam yubali bima qad yusakkiku fiha, dan juga dirinya tidak akan peduli bima qad yushakkiku fiha, dengan apa-apa yang terkadang bisa membuat ragu dirinya pada perkara tersebut. Dia tidak akan peduli. Kenapa? Seperti yang disebutkan tadi, dia akan berpaling dari siapa saja yang akan membuat dirinya ragu, akan ditinggalkan. Dan dia akan kokoh, akan sabat, akan kuat dengan ilmu yang sudah dia miliki, yang bersumber dari Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal imma ayyurida an tilkal musyakkikat wa imma ayata'ammalaha fi dhaw'i ma thabata. Akan tapi kata beliau, mungkin dia akan berpaling dari tilkal musyakkikat, perkara-perkara yang membuat ragu tersebut, dia akan berpaling, dia akan tinggalkan, atau dia akan mencermati hal tersebut fi dau'i ma sabata, berdasarkan cahaya apa yang sudah sabit, apa yang sudah kokoh pada dirinya, itu berupa ilmu syar'i. Ini seseorang yang dikatakan oleh beliau al-alimur rasikh, orang yang kokoh keilmuannya adalah seperti tadi. Imma dia akan sabar di atas ilmu yang sudah dia miliki, yang dia sudah meneliti hal tersebut, ataukah akan berpaling dari orang-orang ataukah perkara-perkara yang bisa membuat ragu dirinya. Kemudian kata beliau, fa iyyaka ayakudaka fudulu nafsika wa rahbatuha fi tajrubatil ara'i wal madahib ila al idrari bi aqidatik wa bima indaka min al ilmi ila taskiki wal hirati. Kata beliau rahimahullah, maka berhati-hatilah engkau, ayakudaka fudulu nafsika, engkau akan dituntun oleh beliau, kata beliau, yaitu engkau akan digiring oleh fudulu nafsika. Itu sikap fudulu nafsika. Sikap fudul yang ada pada dirimu. Warahbatuha fi tajribatil ara'i wal madahib. Dan juga kesukaan dirimu untuk tajribatil ara'i wal madahib. Yaitu kesukaan dirimu untuk tajrubah. Itu mencoba-coba spekulasi. Dengan al-ara wal madahib. Itu pendapat-pendapat dan juga madhab-madhab yang menyimpang. Hati-hati. Bahwa sikap fudul yang ada pada dirimu. Serta kesukaanmu untuk berusaha mencoba meneliti al-ara wal madahib. Ini engkau akan digiring, kata beliau. Hati-hati engkau akan digiring. Ilal idrari bi'akidatika. Yaitu akan digiring kepada al-idrar bi'akidatika. Memudaratkan akidahmu. Hati-hati. Jangan sampai, kata beliau. Fudulu nafsik. Sikap fudul yang ada pada dirimu. Dan rahbatuha kesukaanmu untuk mencoba madhab dan juga al-ara yang menyimpang. Ini akan menggiringmu kepada al-idrar bi'akidatik. Memudaratkan akidahmu sendiri. Dan juga akan memudaratkan wabima indaka minal ilmi. Dan memudaratkan ilmu yang kau miliki. Ila tashkiki wal hiyarati. Itu akan digiring. Ila tashkik wal hiyarati. Kepada at-tashkik itu keraguan dan juga kebimbangan. Karena fuduru nafsika dan juga rahbatuha fi tajrubatil ara'i wal madahib. Hati-hati. Warubbama aradta al-fikaka wal najata ba'da dhalika mimma walajda fihi fala takdir. Yang terkadang kata beliau, engkau ingin al-fikaka, berlepas diri dari al-madahib wal-ara yang engkau tadi berusaha untuk mencoba-coba, meneliti dan juga mencermati, ingin masuk padanya. Ternyata setelah itu, terkadang engkau ingin berpisah, ingin memisahkan dari al-madahib wal-ara tadi. Wan-najat, dan engkau ingin selamat setelah itu. Mimma walajta fih, dari apa yang kau masuki padanya. Fala takdir, ternyata engkau sudah tidak mampu lagi. Alasannya pengin meneliti misalnya. Karena sikap fudulu nafsika. Dan juga keinginan kerasmu. Untuk mencoba pendapat-pendapat tadi. Ingin menjajaki ini sampai mana, ini sampai mana. Akhirnya akidahnya rusak. Ilmunya juga rusak. Menjadi ragu dan juga bimbang. Setelah itu pengin selamat. Pengin keluar. Ternyata engkau sudah tidak mampu lagi. Kemudian kata beliau, wa aqallul ahwali idha'atul waqti bima la yujdi. Dan minimalnya adalah, kata beliau, kondisi paling minim adalah idha'atul waqti bima la yujdi, menyia-nyiakan waktu dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Itu fudulu nafsik tadi dan juga mencoba-coba al-ara wal madahib tadi, ingin diteliti dan juga seterusnya. Ternyata rusak akidahmu, ilmumu juga rusak sampai pada kebimbangan. Setelah itu baru engkau ingin keluar, ternyata engkau sudah tidak mampu lagi. Kemudian kata beliau, wa iyyaka ayulabbisa alayka iblisun bidawa annaka tatayaqqanu butlan ad-dalali bilwuluji fi. Dan hati-hatilah engkau, ayulabbisa alayka iblisun, berhati-hatilah dari iblis itu akan mentalbis kepada dirimu. Waspada. Iblis itu akan memberikan talbis kepada dirimu bidakwa, itu dengan dakwaan. Annaka tatayaqqanu butlan ad-dalali bilwuluji fi. Bahwasanya engkau bisa akan meyakini batilnya suatu kesesatan dengan cara engkau masuk terlebih dahulu padanya. Hati-hati. Kamu tidak akan tahu kalau itu sesat sebelum engkau masuk padanya. Coba kamu pelajari dulu. Niscaya engkau akan tahu bahwasanya itu adalah merupakan kesesatan. Hati-hati. Ini adalah talbis dari iblis. Fama hada hadyun nabi an nubuwah. Ini bukan merupakan bimbingan nubuwah. Yaitu engkau masuk kepada kebatilan supaya engkau mengenal kebatilan tersebut. Hati-hati kata beliau. Bal firra minal fitani firaraka minal asadi. Akan tapi kata beliau, firra minal fitani, larilah engkau, menjauhlah engkau dari fitnah-fitnah sebagaimana larinya engkau minal asadi, dari al-asad itu singa ataukah binatang buas yang lainnya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ad-dajjal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dajjal, Man sami'a bihi falyan'a anhu, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka falyan'a anhu, hendaknya dia menjauh. Hendaknya dia menjauh. Jangan mendekat. Pengen tahu mana Dajjal ini? Jangan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari hadis ini menunjukkan kepada kita, jangan sampai kita terkena talbis dari iblis, bahwasanya kalau seseorang pengin tahu kebatilan sesuatu, maka dengan cara masuk terlebih dahulu, baru mengenal itu adalah merupakan kebatilan. Padahal bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjauh dari kebatilan tersebut, bukan mendekat. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Abu Muhammad Ibn Hazm, berkata Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah, la tadurra nafsaka fi an tujarriba biha al-ara al-fasidah. Kata beliau rahimahullah, janganlah engkau memudaratkan dirimu sendiri dengan engkau mencoba-coba al-ara al-fasidah, itu pendapat-pendapat yang menyimpang. Litara al-musira biha fasadaha fatahlik, itu agar engkau bisa melihat, mengenal al-musira biha, yang mengisarkan kepada kebatilan tersebut ya, tentang kerusakannya, fatahlik, sehingga engkau akan binasa, kata beliau. Fa inna mulamata dirra'yil fasidi laka 'ala mukhalafatihi, maka sesungguhnya celaanmu terhadap ar-ra'yi al-fasid, pendapat yang rusak, adalah dengan cara engkau menyelisihinya, bukan berusaha untuk masuk, berusaha untuk membahasnya dan juga seterusnya, tidak. Celaanmu kepada pendapat yang rusak, pendapat yang batil, adalah dengan menyelisihinya. Wa anta najin minal makarihi khairun laka min ayyak diraka, kata beliau rahimahullah, dan engkau selamat dari al-makarih, yaitu kejelekan-kejelekan tersebut, itu lebih baik daripada ayyak diraka, dia itu akan memuliakanmu. Wa yandam kilakuma, dan keduanya nanti akan menyesal, kalian berdua akan menyesal, kata beliau. Wa anta qad hasalta min makarih, sementara engkau sudah mendapatkan makarih tersebut. Ini ucapan dari Imam Abu Hazm atau Muhammad Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, sebagaimana nasihat dari al-mu'alif sebelumnya, untuk kita waspada dari kebatilan, jangan sampai sikap fudul yang ada pada diri kita, ataukah keinginan kita untuk mengenal kebatilan dan juga madhahib al-ara al-fasidah, hal tersebut justru akan memudaratkan kita, baik dari akidah kita, ataukah ilmu kita, ataukah manhaj kita, dan juga yang lainnya. Jangan sampai kita demikian. Mudah-mudahan apa yang disebutkan al-mu'alif rahimahullah ini bisa memberikan faedah bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.